Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memasuki ayat ke-17. Ini adalah masih terkait dengan dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum besoknya Nabi Musa akan turun bertemu dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dialog ini dengan an arsil ma'ana bani Israel. Ini adalah bagian dari permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Musa kepada Fir'aun, lepaskanlah bani Israel, pergi bersama kami. Allah Subhanahu wa taala melansir ayat ini bahwa semangat kebajikan itu harus kita topang dari dan kepada siapapun. Di sini Nabi Musa dan Harun berkata, merupakan pesan yang disampaikan Allah kepada mereka, qala kalla. Ini adalah firman Allah. Kemudian di sini sampaikan wahai Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun bahwa keberadaanku, kalaupun kamu juga tidak mau masuk ke agamaku, kata Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, sudahlah, gak dapat yang besar, yang kecilnya saja pun jadilah. Udahlah, saya mintalah, saya kan dari keturunan Bani Israel. Udahlah, kaum Bani Israel yang menjadi semangat saya untuk membela mereka, lepaskan saja. Tidak harus Anda perbudak, tidak harus Anda lakukan dengan sikap yang di bawah standar kemanusiaan. Karena apa? Karena itu tidak baik. Tidak baik bagi kelangsungan kerajaan yang Bapak pimpin. Dan tidak baik juga bagi rakyat yang dipimpin. Semua ini tidak ada baiknya. Maka inilah sebenarnya ajakan yang tertulis di ayat 17. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. Pergi bersama kami. Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ya'kub. Ini adalah keturunan Nabi. Dan Nabi Ya'kub ini berada di Palestina sana. Kemudian dari Nabi Ya'kub lahirlah 12 keturunan. Dan di situ ada Nabi Yusuf dan anaknya Bunyamin. Keturunan Nabi Yusuf karena paceklik itu, akhirnya Nabi Yusuf dan keluarga besarnya tinggal di Mesir. Pada masa waktu itu adalah rajanya Heksos. Nah, dan itu mengalahkan keturunan Fir'aun. Maka di sini ada semangat balas dendam yang dilakukan oleh kerajaan Fir'aun atas Bani Israel yang sempat memimpin dan memakmurkan Mesir yang di bawah naungan kerajaan Heksos, di mana Nabi Yusuf sebagai perdana menteri atau menteri keuangannya. Terlepas dari itu, tetap saja manusia cerdas tidak menghancurkan orang yang tidak bersalah. Itulah semangat Gus Dur. Tidak memberangus keturunan PKI hanya kesalahan ayah dan nenek moyangnya. Ada Ustadz Siamu, ada Ustadz Fadli yang terkait dengan bagaimana menyalahkan orang yang sebenarnya tidak salah. Agama Islam mengatakan tidak ada dosa turunan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Jenal. Dalam ayat 17 ini, surah As-Su'ara memberikan inspirasi nilai pendidikan yang sangat sangat sempurna bagi kita kalau kita ingin mengkajinya lebih dalam lagi. Sesungguhnya kita kalau memahamin kesalahan orang terdahulu itu tidaklah mungkin ditopang oleh generasi yang akan datang. Artinya, kalau kita memahamkan dalam kondisi nilai sosial hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nilai toleransi untuk senantiasa bersahabat kepada siapapun, walaupun dia pada posisi yang tidak seakidah ataupun tidak berbuat baik, sesungguhnya kita tetap senantiasa untuk bergaul dan tidak membatasi dirinya. Sebagaimana yang dikatakan di sini, lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Artinya kita harus senantiasa memberikan potensi positif kepada mereka. Jika mereka juga bagian dari yang berbeda di antara kita, kita juga harus memberikan potensi positif tersebut. Sebagaimana kita pahami gejala hari ini, orang senantiasa melakukan sebuah fanatisme sosial kelompok yang senantiasa tidak menerima perbedaan atas kelompok yang lainnya. ini cenderung memahami pada tidak adanya toleransi. Islam mengajarkan kepada kita adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Artinya, walaupun perbedaan itu terjadi, tetapi warna-warni tersebut memberikan kebersamaan kita untuk lebih baik lagi. Yang jelas, ketika berbicara agama, maka lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam tataran sosial, kita harus senantiasa berbelah kasih dan berbelah saling menguntungkan dan saling memberi. Mungkin demikian saja, saya kembalikan kepada Ustadz Padli. Sahabat inspiratif, demikian luar biasanya dakwah Nabi Musa dalam satu paket dombel single, Nabi Musa dan Nabi Harun dalam satu gerakan yang sama, inna rasulu rabbil alamin. Ketika memang Fir'aun menolak kebenaran itu, maka tidak ada putus asa untuk mengatakan an arsil ma'ana bani Israel. Bahkan mungkin bani Israel pada saat itu adalah para budak, tetapi dakwah itu tidak melihat klaster, keimanan dan ketakwaan itu tidak melihat klaster. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kisah ini juga diabadikan sebenarnya di awal surah Al-Baqarah di ayat 49 dan seterusnya, dikatakan wa iznajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Artinya apa? Allah yang mengingatkan bahwa Bani Israel yang pada eranya tidak semua di atas terus, tidak semua di bawah terus. Semua akan berada dalam simulasi sirkulasi kehidupan. Dulu mungkin yang dikatakan oleh Ustaz Zainal pada saat kejayaan Bani Israel dengan Nabi Yusuf dan beberapa raja-raja Bani Israel menguasai Mesir, dan saat berikutnya adalah Fir'aun, dan saat ini juga sama. Dulu Islam sempat berjaya, saat ini termasuk komunitas Bani Israel dan Yahudi yang menguasai dunia. Ya, demikianlah kehidupan. Tetapi dalam berdakwah tidak melihat klaster-klaster itu. Siapa yang di atas kita dakwakan, jikalau menjadi sulit yang di bawah juga kita ajak, dan itulah berdakwah. Jadi Bani Israel diingatkan bagaimana ketika diselamatkan dari kejaran Firaun, wa iz farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana Firaun dan pengikut-pengikutnya itu ditenggelamkan. Tetapi wa iz wa'adna Musa arba'ina lailah, tetapi setelah keselamatan itu, ya itulah manusia ternyata melakukan pembelotan tauhid, pembelotan keagamaan, dan akhirnya bagian dari proses Al-Baqarah mereka menyembah sapi. Sahabat inspiratif, maka tentang bagaimana hasil dan proses dakwah kita, kita hanya berhenti pada usaha kita. Kita tidak memikirkan bagaimana nanti ceritanya nanti, karena kita dinilai dari apa yang kita lakukan saat ini. Bukan kemudian adalah menjadi dosa dan kesalahan Nabi Musa karena mengajak Bani Israel dan kemudian memunculkan genre agama lain. Setelah bebas dari Fir'aun, masa ada genre yang kemudian menyembah seekor sapi, dan ini yang digagas oleh komunitas yang sudah diselamatkan ya Bani Israel. Itulah dia semangat dalam berdakwah. Jikalau kita memang menyebar virus-virus positif, maka sebarkanlah itu dengan baik. Jikalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, bilanglah kaum Syiah di beberapa negara atau dan Sunni dengan peperangan fisik dan pembunuhan, semoga energi-energi pembunuhan dan kebencian itu tidak serta-merta kita copy paste dan template di Indonesia. Bagaimana ini menjadi kerjasama kita seluruhnya? Karena umat-umat Syiah yang ada di pedalaman sana, jangan-jangan karena kesalahan mad'u, mereka hanya mad'u yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Para orang-orang yang dicuci otaknya kemudian menjadi teroris. Kenapa? Karena dakwah kita belum dalam tauhidul kalimah. Kita sibuk dengan organisasi kita masing-masing, sehingga kita tidak mencapai dakwah yang baik pada tingkat pelosok-pelosok dan orang-orang tertentu, yang akhirnya mereka menjadi mad'u, satu golongan yang salah, dan ketika mereka sudah masuk pada golongan itu, kita membumi hanguskan dan membunuhnya, padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang bagaimana kekejaman Syiah di luar sana. Sehingga, mari kita bawa energi positif, kita bawa energi kasih sayang untuk menyelesaikan permasalahan gerakan-gerakan, bilanglah penyalahgunaan agama atau sesat itu dengan metode berkasih sayang yang masih dalam zona Indonesia. Bukan membawa zona permusuhan dan pembunuhan yang ada di sana yang sudah dalam bentuk peperangan fisik, insya Allah. Terima kasih Ustadz Syamu dan Ustadz Fadli. Setelahnya, pesan agama hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka menjadi mukmin adalah memerdekakan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Sungguh indah ketika kita yang beriman dan bertakwa ini mengajak saudara kita dengan semangat kasih sayang, dengan semangat pola pikir positif. Itulah kami berada di sini sampai hari ini, menyebarkan virus-virus pola pikir positif, semangat mudah dan memudahkan, dan semangat kasih sayang itu. Mohon doa, mudah-mudahan kami tetap istiqomah dan semakin hari semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.